Markus 10:2. Pasat pigang agogoy pa, oy minca Yesus ka Kapernaum. Maarep nangan ay niya kalalep. Parururangan may gisiri manua, patak memet siya, beri kamatat baliw ta anay kuduat. Tiboy nangan lew katuare man si maeru kamatada. Niyageti oy si pasita taruake si masakit kamatat Yesus, epat siya ama si bayrat. Tapoy taamoy arambit niya kamatat Yesus igit sirimanua. Buka rangan tobat ipot kuduat Yesus, lepa arabuka tobat, goroson aki rangan si masakit ay niya kapereman niya. Kele ay cok tonembagada Yesus, buanangan kamatat si masakit. Siro atua piake anjo. Tapoy ay leupiga pa siagay surat mukuduseda, paturangan kabagada, apa temenia siri manua nenek masih kuah kelek nenek. Ai paloloyan tai kamanua. Kasih te momoi masih ampe ake jo. Sarat tai kamanua le. Ayagayan poi patuada Yesus kuanangan kamatada. Nupa atu kodakam kise kabagamui. Ki pale malabe itu kuah kasih masakit. Atu api ake anjom. Elek suruake ekeu alak premanu nupuenu. Tapoi bule nuagai kamnia kababarat geget tokat siri manua masih apeke jo kapolak nini. Kuanangan kamatat si masakit. Kukua nia kamatam surwa ke ekeu ala premanu nutoili. Kamatat dangan leu sangamberida suru nia akat pereman nia tuitu yake nangan nia. Maki seinangan kabagada sangamberida umun rangan taika manua pele nganganda. Ia pei aku icokai kelek nekne. Pasat nekne, ei minca Yesus kabebet koat Galilea. Oiraoi siri manua simigi rataget naket nia, pangan toman nangan leusia. Kele aitu sabau Yesus sedda, icok nangan silepi togat Alpeus, ainia mukukudu ke kantor cukai. Kuanangan kamatania Yesus, tut aku. Tu surunangan leu silepi, tunangan Yesus. Kateteret ay mukokom Yesus kalalep lepi, oisia maigi sipu uku cukai, samba sijo, masih pakomake Yesus, sambada sipasi ului nia, ay poik maigi sia sipasi tutut nia. Kele arai cok nia, siagai surat karubeyat parise, pakokomake na Yesus sipu uku cukai, samba sijo, kuarangan kamatat sipasi ului Yesus. Ipa koko make koda sipu kucukai sambasi jo. Arep nangan nia Yesus, kuanangan kamatada. Simaron tubuh tak anai kaura dokter, syarat simau ringen le. Tak masih sogai siri manua simaroipu akuoi, masih sogai si jo le. Kasanga minca sipasi ului Yohanes sipasi rarau, sambatai parise amu puaso sia. Nyageti oi piga pak sia kamatat Yesus nonorangan nia. Sipasi ului Yohanes sipasi rarau, samba sipasi ului ratai parise mupuaso sia. Sipasi ului nugeti takoda mupuaso sia. Ale ginangan nia Yesus. Mupuaso pa ale siputatalimo ai pele siputatalimo katalagada. Ujud ai pele siputatalimo katalagada tak mupuaso sia. Tapoi babara te gogoi nia itualak siputata limau katalagada sedapete rapu puasa. Beri sara sitakop make komak sibau kalepe siburu. Ibibirit nake lepoi lepe siburu takkomandenda mabeunan nangan birit nia. Kiseda leu et tak anai sipasi kakau anggur sibau kasupit kulit siburu. Ipupuk-puk ngake lepoi supit siburu anggur sibau mapili nangan anggur. Makatai nangan supit nia. Ka supit sibau le itu kakau anggur sibau. Ai sanga minca amue nung Yesus katalagat monen bera kagogoi sabat. Ai si amue enung akpek rangan otit bera sipasi ului nia. Kuarangan tai parise kamatat Yesus. Icok pei, raga galai koda si makeike itu galai kagogoi sabat. Ale ginangan nia Yesus. Tak pei anu basakam sigalai dapit, sibarana gejat bagania, samba aipulaje sambadda saalenia, guru nia ka uman peka manua, kateteret imam sabeu abiatar, komnangan roti simakeikei, kerait rakomnia kasepa saratai imam de samba ikau pebage kasaalinia. Kuanangan minca Yesus kalulut siri manua le aitu barake gogoi sabat tak kalulut gogoi sabat aitu barake siri manua. Oto togat siri manua Tuhan gogoi sabat leute.